puasa, tapi matanya dia jaga. Bagaimana jaga mata? Keluar kau dari grup WhatsApp yang banyak film-film pornonya. Karena tong itu grup WhatsApp, sangin film porno no sebar. Dilihat. Dosa tidak dibuka. Penasaran ki. Buka ki, buka ki. Daripada bikin penasaran, mesuk bawah no. Pulang mako di situ grup. Supaya kau tidak dibilang sombong, pamit kau. Mohon maaf. Dalam rangka memuliakan bulan suci Ramadan dan menyempurnakan ibadah saya pamit karena saya tidak mampu menahan dari godaan-godaan film dan foto-foto porno. Bismillahirrahmanirrahim. Tabik katte. Dan luar biasa, subuh seperti ini, jangan pikir setan membiarkan kita untuk tinggal duduk di masjid. Mapalla nyawana setangi. Dia berusaha menggoda kita. Pulang mako, ngantuk mako itu. Satu malam kau tarawih, tahajud lagi. Pulang mako, banyak mi amalmu itu. Yang duduk-duduk dekat pintu itu biasanya itu sasarannya setan. Coba mau kau pulang. Mudah-mudahan kita buktikan malam ini, subuh ini, kita semua termasuk pemenang mengalahkan setan. Amin. Dan setan berikutnya, handphone. Dia tinggal tapi dia memang kali ingat sibuk. Itu perhatiannya setan juga itu. Dia kok ada WhatsApp-mu masuk. Ada masalah, balas sih. Itu setan nih. Sudah mi dikasih tahu, masih tong sibuk. Aibu kami temannya setan, dia sudah jadi setan itu. Dia simpan mi dulu HP tak, sebentar jamaki malai. Jami siaran langsung. Nanti ada salah ngomong lagi saya kodong, salah picak masih deh. Kita simpan saja dulu HP tak, kita dengar. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Salah satu makna kehadiran bulan suci Ramadan, seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, Edas'ad, 11 bulan kau lupa kak, 11 bulan kau panrasu-rasu, mual lupai kak, halal haram kau terjang semua. Wala ta'asu min rawhillah, jakmu peturenu, jangan kau kecewa, saya hadirkan kau satu bulan, menghapus dosa-dosamu. Ramadan ini aplikasi. Aplikasi apa? Membersihkan virus. Biasa di handphone, laptop, banyak virus. Perlu dibersihkan. Nah, biasa kita download penghapus virus itu. Ramadan ini penghapus dosa dan kesalahan. Tapi apakah semua yang memasuki Ramadan otomatis hapus dosanya? Tidak. Harus tong ada cara-caranya. Harus ada kegiatan yang membuat dosa dan kesalahan kita dihapus. Agana pale? Apa gerangan? Yang pertama menghapus dosa dan kesalahan kita. Ada yang disebut ibadah mahdah. Penyembahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah ritual yang membuat kita diampuni dosa dan kesalahan. Apa itu? Itulah yang disebut puasa. Dengan puasa yang baik. Dengan puasa yang sesuai yang dianjurkan agama. Hapus dosa. Pamakadena Nabi ta. Man soma ramadana. Imanan wahtizaban. Gufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa yang berpuasa Ramadan lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah, ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dengan catatan, puasa yang bagaimana? Puasa plus. Kalau sekedar menahan lapar dan minum, berhubungan badan dengan sengaja, tapi tetap gosip, tetap pendengki, tetap makan pabuka tapi uang haram, tetap menyebarkan konten-konten porno, itu mian nabi, demu runtu aga-aga, kecuali malupu nama dekka. Kamu tidak dapat apa-apa dalam puasamu, kecuali lapar dan dahaga. Itukah yang menghapus dosa? Bukan. Yang menghapus dosa adalah puasa paripurna. Puasa yang sempurna. Apa puasa sempurna itu? Itu yang lebih populer kita sebut dengan saum. Siam, anjuran menahan makan minum berhubungan badan dengan sengaja. Itu Al-Baqarah 183. Itu siam. Yang penting dekmu mandre. Yang penting kau tidak minum dengan sengaja. Kalau sengaja, batal. Tidak sengaja, tidak batal. Jam 7 bangun, kesiangan. Terbiasa setiap hari makan bubur ayam. Nah, dapat di meja, cambuk. Habis. Weh, puasa paling orang ini hari 12 nih. Selama kau tidak sadar, lanjutkan puasamu. Puasamu yang kau lanjutkan, bukan makanmu. Tidak sengaja, minum, berhubungan badan. Secara tidak sengaja, tidak batal. Kalau bapak-bapak berhubungan badan siang jam 9, tidak sengaja, tidak batal itu. Yang penting tidak sengaja, kita. Tapi kira-kira, nanapai buka bajunya tuh, lu sengaja nih. Sedangkan kau sengaja, nah susah, apalagi kalau tidak sengaja. Yang penting bapak tidak sengaja, tidak batal. Itu sudah memenuhi syarat puasa yang disebut siam. Tapi kalau saum, itu puasa plus. Puasa, tapi matanya dia jaga. Bagaimana jaga mata? Keluar kau dari grup WhatsApp yang banyak film-film pornonya. Karena tong itu grup WhatsApp, sangin film porno nusebar. Dilihat. Dosa tidak dibuka. Penasaran ki. Buka ki, buka ki. Daripada bikin penasaran, mesuk bawah no. Pulang mako di situ grup. Supaya kau tidak dibilang sombong, pamit kau. Mohon maaf. Dalam rangka memuliakan bulan suci Ramadan dan menyempurnakan ibadah saya pamit karena saya tidak mampu menahan dari godaan-godaan film dan foto-foto porno. Bismillahirrahmanirrahim. Tabik katte. Ya, satu. Dengan berpuasa yang sempurna, menahan mata, menahan ucapan-ucapan tidak ada faedah. Ya naronasa nabita, tidurnya orang puasa ibadah. Tapi tidur yang bagaimana? Daripada pigi mat domeng. Matin rono, maki amalak puasamu. Daripada pergi sepeda yang membuat kamu pamer pahamu. Yang membuat kamu lihat aurat. Ay, sudah, lebih kau tidur. Ay, itu puasanya orang tidur berpahala. Tidurnya orang puasa pahala. Tapi kalau kau tidur betul, mulai nanti ini matin rono. Labe, duhur tidak, asar tidak, maghrib baru bangun. Itu tidur pahala tidak. Tidur ditindir setan. Tidak semua tidur. Tidurnya orang puasa yang berpahala karena dia capek tadarus. Subuh tidak tidur. Tapi langsung lanjut tadarus. Capek dua jus na cambuk. Tiba-tiba baring-baring. Nah itu nih tidur yang berpahala. Capek karena ngaji. Tapi capek karena begadang. Tadi. Lalu tidak datang sholat subuh. Tidur. Nah, itu tidur ketindis setan. Satu. Puasa bisa menghapus dosa. Yang kedua. Cara menghapus dosa. Memperbanyak istighfar. Itulah anjuran agama. Kau melo, kau buka, megah-megah kau istighfar. Mau buka puasa, banyak-banyak istighfar. Kenapa? Menjelang buka, itu doa makbul. Maka menjelang buka, duduk menghadap kiblat. Sudah ada wudunya, pakai gamis, dia pakai parfum. Menghadap kiblat, lalu dia istighfar. Nashhadu Allah. ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'al khairaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Ulang seperti di Masjid Al-Markaz tadi malam, antara dua rakaat ke dua rakaat berikutnya diiringi dengan istighfar dan salawat, 20 rakaat muambil, masya Allah tidak ampuni dosamu. Padahal Allah sudah katakan, saya cinta kepada hambaku yang bertobat. 20 kali kau lakukan satu kali salat tarawih dalam satu tarawih, masa Allah tidak ampuni dosamu. Maka istighfar. Kalau menjelang buka, istighfar. Dengan catatan, jangan istighfar dengan depan makanan. Pak, kalau kau istighfar depan makanan, pasti tidak khusyuk. Ashhadu Allah ilah, pisang hijau. Wa illallah wa nasta, jalan kotek memang lombok dah. Begitu datang tangan, "Hei, mon ripo la buaja." Padahal dia buaja. Jangan. Yang bagus mandi, pakai parfum, pakai gamis, hadap kiblat istighfar. Ulang, masa Allah tidak kabulkan doamu. Padahal Allah sudah jelaskan, innallaha yuhibbut tawabina, saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Sambil duduk-duduk, tidak ada kegiatan nanti, istighfar. Dua. Yang ketiga, cara bertobat, perbanyak salat sunat taubat. Rasulullah melaksanakannya, selesai salat maghrib, nunggu isya, salat 2 rakaat. Salam 2 rakaat, sampai 6. Itu orang ulama juga biasa mengatakan salat sunat awwabina. Berapa rakaat Ustaz? 2 salam, 6. Boleh 2? Boleh. 4? Bagus. 6? Top. Agak bacaan Ustaz? Sama baca salat tarawih. Cuma beda niat. Kalau tarawih, ya niatnya tarawih. Kalau duha, niatnya duha. Jangan lalu kau sholat duha jam 10 malam. Jangan kau tuh. Tapi tobat. Bagus sudah sholat maghrib, nunggu isya. Maka kalau buka puasa, jangan kau langsung balas dendam. Karena begitu kau balas dendam, kaget perutmu. Satu hari lapar langsung diserang. Pak! Masuk setan, ngantuk. Nak capu-capu. Tidur. Maka sebaiknya selesai buka, tidak ada kegiatan, datang ki di masjid menunggu isya. Allah, ndak ku tahu usalli na ustaz. Itu usalli memang ulama Melayu diajarkan ki. Boleh ji tidak pakai usalli, yang penting ada dalam hati ta. Baru ki turun dari motor, kita bilang mi dalam hati ta, mau kak sembahyang toba ini. Itu minia. Namode ku bacai. Tapi kau melo kau baca di mato. Salli sunatal taubat. Rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Takabbir. Dua rupa. Ada yang begini. Ada dalilnya. Ada juga begini. Ada dalilnya. Pakai mako mana kau suka. Ada juga orang seperti orang ngantuk. Jalan langsung begini saja. Ada juga begitu. Taruh ni yang penting. Kata udah lena muhita. Ada memang begitu langsung saja. Jama kau calai orang biar ni ada tong itu pasti nak tahu. Ada tong tinggi sekali. Allah. Yang penting jangan kau ganggu orang. Pak ada tong orang takbir pakai ni gigi telinga tak di samping. Oh. Allah. Santai mau kau. Kau tak lewat tong dia lah. Ada tong begitu. Mak baca Fatihah kayak ada di telinga. Allah. Biasa iya sama cowok. Nah kan? Ada juga begitu. Belum lagi mau sembahyang. Nah cambuk di siwaknya. Tidak begitu Rasulullah. Siwak sunnah. Tapi jangan sambil siwak lihat orang. Tidak pernah itu sejarahnya Nabi kurang ajar begitu. Tidak. Nah tutup tu, apa makweh. Tidak dia lihat orang. Dia saya bos. Sudah? Nah, sudah mi. Tidak ku hafal itu usalli ustaz. Karena tong anak muda kudu masuk di masjid. Al. Nah ulangi lagi. Langsung dulu. Ku tanya, kenapa tidak jadi ku sembahyang? Dia bilang, ku lupa usalli na ustaz. Nah lagi susah lena iya. Ya tak boleh lagi susah lemu. Kau demo apa lagi solina? Boleh langsung aku saja. Nah tahu mi Tuhan sama yang tobat ko. Tapi pale kalau mau ku ucapkan bilang aku saja begini. Tuhan sembahyang tobat karena Allahu Akbar. Boleh mi? Sudah takbir. Ya? Ada yang kasih begini tangannya. Ada dalilnya. Ada juga antara perut dan pusat. Ada dalilnya. Ada juga di bawa pusatnya. Ada dalilnya. Bahkan ada nak kasih lurus saja begini. Pergi mako di tanah suci. Ada tuduh apa? Begini saya. Allahu Akbar. Begini mi. Boleh. Pakai mako semua. Jangan kau calai orang. Kau lihat orang begini. Nak bilang kedinginan ni. Tak. Yang tahu. Kau macam calah. Ada orang begini. Nak bilang malupui. Yang mako. Pakai mi yang kau yakini dengan tidak mencela orang. Kalau dia salah kau tidak tanggung salahnya. Begitu kau cela kau dapat dosa. Pakai mako yang kau yakini. Mana yang cocok ustaz? Cocok semua. Mana yang tidak cocok? Kalau nu pakai ki semua. Allahu Akbar. Ai pasti mako salah. Ni sudah salat tobat. Baca doa iftitah. Doa iftitah sunnah. Kau ndak baca juga boleh. Tapi kau baca lebih bagus. Pak engka yasan lalan nasuk doa iftitah ma pasandre nasang ogi eh. Ada ikrar kita berserah diri kepada Allah. Ketika kamu baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yana tu ya sang ikhlas. Jangan sedikit-sedikit semua ku upload OTW Masjid Raya. Alhamdulillah sudah sholat tahiyatul masjid. Begitu mau pulang sujud ina foto dirinya. Alhamdulillah sudah sholat sunat taubat seperti anjuran dasar latih. Tak lewat-lewat tongko itu bos. Jantung aku biar mi Allah yang tahu itu sholatmu. Sudah. Salat taubat. Kapan taubatnya? Sujud terakhir. Jangan ucapkan. Imam Syafi'i dia bilang kalau kau ucapkan batal. Tapi ada imam lain mengatakan boleh. Mana kau pakai? Terserami. Jangan bikin susah dirimu beragama. Sujud maka. Ya Allah, tadi saya hilang. Saya ambil sandalnya orangnya. Tak kalupa, Kak. Kukira sandalku, Tuhan. Padahal bau beda sekali, tapi kukira. Hilap, Kak. Ampuni dosaku, ya Allah. Nabi isi kau itu malaikat. Kau diterima tobatmu, tapi kasih kembali sandalnya orang. Tidak boleh kau tobat, sandalnya orang tetap leper. Palisu. Dan yang lebih penting, ikrar ku dalam hati. Ya Allah, berikan saya kesanggupan tidak mengulang. Karena tanpa hidayah pertolongan Allah, diulang lagi itu. Ulang. Itulah yang disebut panritata riolo. Tobat tomat tampu. Tobat orang hamil. Coba lihat orang hamil, Pak, kalau melahirkan. Pernah semua kita lihat istri tak melahirkan. Lihat itu, teriak-teriak itu. Dulu mamak necek waktu nak hamil teriak-teriak tahun. Tobat mak. Ndak mau mak lagi hamil. Terakhir mini. 5 bulan kemudian. Matampu sih. Jangan tobat begitu. Jangan ada suka Tuhan. Subah. Tobat nasuha. Berikutnya. Setelah ibadah mahda namanya. Penyembah-nyembah, bertaubat, berzikir. Nah berikutnya. Wa amilus salihah. Perbanyak amal-amal soleh. Ganti kesalahanmu dengan kebaikan. Pak, tuan-tuan, adik-adik. Saya cinta kalian kepada Allah. Ibadah itu bukan sekedar sholat. Ibadah itu bukan sekedar tadarus. Ibadah itu bukan sekedar puasa. Cari nafkah itu ibadah. Adik-adikku ini yang masih muda. Kau pergi kerja karena kau ringankan beban orang tuamu. Malu kau dicarikan nafkah sama bapakmu, kasihan. Setengah mati mi mamakmu cari nafkah. Kau bapakmu jual-jual kue. Lalu kau merasa, ah, enggak enak kah dibiayai. Biar saya kerja jadi buruh, saya bisa kuliah. Ongkos diriku sendiri. Itu jihad seperti kau perang Badar. Anda bekerja keras, buruh, angkat-angkat semen, kau tetap puasa, mak bikin masjid, kamu jadi tukang buruhnya, kau tetap puasa, kalian dapat pahala seperti ikut jihad di perang Badarnya Rasulullah. Suatu kali, Nabi jabat tangan dengan sahabat, namanya Mu'adz bin Jabal. Mak jabai Nabi tak. Itu orang kaya dengan orang miskin. Baru ke jabat tangan ditau ini. Bilang orang kaya ini. Apaan ustaz? Biasanya lembut tangannya. Jabat tangan mah kok. Sama ketua DPR dengan ketua tukang. Jabat tangan mah kok. Biasa dedek keserangan. Singkam aku cini. Kurasa paru. Ada memang begitu. Dulu waktu saya masih SMP. Ini ada Teluk Cicak di sini. Nabi lah orang Bugis, mat Teluk Cicak. Ya, ada kasar di sini. Kenapa? Orang apa? Mas Sangking. Tidak pernah, ini anak-anak milenial kah? Tidak pernah semua nurasa jalan di Pematang. Pernah kurasa jalan di Pematang? Bawa beras. Ya? Bawa padi yang sudah disampak. Baru dipikul. Jalan di Pematang kecil, licin. Baru piku sadari sekarang, ternyata Allah begitu sayangnya kita, jalan licin, kecil, bawa 50 kilo, tidak jatuh tong orang. Padahal bayangkan bisa jalan gitu, peluang kita jatuh, dan kalau jatuh, bisa patah tulang belakang. Tapi tidak pernah kulihat orang bawa padi buruk, jatuh, sampai patah-patah. Karena Allah penolong dan penyayang. Nah, kasar tangan. Nabi jat tangan sama Mu'adz. Maka dia Nabi tak, maka tuh, nama aku seral, kenapa nak kasar sekali tanganmu? Mu'adz berkata, ya Rasulullah, saya ini kasihan anu, buru kasar. Kerjaku kasih pecah-pecah batu. Jadi cipping. Tapi di Arab tidak ditahu bahasa cipping. Jangan ku lagi cari mana hadis ini cipping. Sampai tak bakar itu hadis sudah didapati. Karena ada hadis bahasa cipping. Bahasa najidah saat ini. Supaya kita lebih gampang mengerti. Batu besar dipotong. Lalu dijual di pasar. Ini mina kasar tanganku ya Rasul. Nabi terharu berkaca-kaca matanya Nabi. Karena sayang sama sahabat ini yang kerja keras. Dia ambil tangannya. Lalu Nabi cium. Lalu Nabi bersabda, ini mi tanganmu yang menghindarkan kamu dari api neraka. Begitu Allah menghargai orang bekerja keras cari nafkah. Ada orang di masjid, rajin sujud, rajin tadarus, rajin zikir. Ibadahnya lengkap. Satu. Yang kedua, orang kedua, ibadahnya sederhana. Biasa-biasa saja. Selesai sholat berdoa pendek. Pergi lagi ke pasar dagang. Lalu Nabi ditanya. Ya Rasulullah. Dari dua orang ini mana yang baik ya Rasul? Jauh lebih baik itu pedagang daripada itu yang tinggal saja di masjid. Mau berdoa. Mau bayar utang. Mau lunas utang. Tinggal saja di masjid. Ya Allah lunasi utangku. Capek banget hidup ya Allah. Sekali bertakwa ini ya Allah. Nabi lama Allah ya, karena capek hidup sekali cabut nyawanya saja itu makutu. Allah cinta kepada hambanya pekerja keras, tapi dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik sekalian yang cari nafkah, jihad fisabilillah, bekerja dengan baik, puasa tapi tetap bekerja, bekerja tapi tetap puasa. Itulah orang-orang yang akan dihapuskan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beramal soleh. Banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan. Tapi kalau masih mau dengar ceramah saya gampang. Gimana caranya Ustaz? Buka maku YouTube. Baru tulis minamaku. Das Atlatif. Keluar begitu banyak ceramah. Sudah itu like, comment, dan share. Itu di YouTube. Kayak mau kik gratis tinggal ambil remote. Jam 4 subuh, Metro TV. Sama TV One. Metro TV, gas full. Ah, tadi pagi yang rekaman sisanya. Di sini. TV One, ngopi. Ngobrol perihal iman. Net TV, jam 1 siang. Waktu Makassar. SCTV, jam 5 pagi. Waktu Makassar. Nah, silakan nonton lagi. Insya Allah, kalau ada yang baik, kita ikuti dan kita amalkan. Kalau ada yang tidak sepaham dengan kita, ada yang pernah kita dengar ustadz yang berbeda, jam makin bikin susah hidup tak. Ikuti yang kita senangi dan kita yakini benar tanpa mencela pendapat yang lain. Karena sekarang semakin banyak penceramah, bukan kita semakin alim, tapi kita menjadi tim juri. Nah karena tong itu nakire barangkali itu ustaz lomba pidato. Wih itu jago kalau dia cerah. Tapi itu kalau itu ada yang ngantuk orang. Jadi tim juri kok namanya itu. Amalkan yang kamu senangi, yang kamu anggap cocok, tanpa kau hina dan maki yang berbeda. Karena banyak ini adik-adik sekarang baru belajar agama 3 bulan, kayak dia mi penghuni surga sendiri. Beda ini. Dek, kau mau baca kitabnya. Bukan beda, bukan. Kau belum lengkap ilmumu. Pun kalau kau sudah baca, jangan kau salahkan orang. Itu enak orang kalau beragama tanpa suka menyalah-nyalahkan. Ya, bayangkan ada orang di satu kampung tiap subuh kunut sejak ada itu kampung tiba-tiba dikirim anak-anak pergi di pesantren pulang kalah sana SD disuruh pidato karena latihan dari pesantren langsung dia bilang kunut itu bid'ah. Kaget semua orang satu kampung. Boleh kaya anak ye. Ya, jadi yang baik jadi pendakwa juga itu kita lihat juga. Oh ini cocok ini tidak. Jangan cari susah, jangan menyampaikan yang membuat kita gaduh dan berbeda. Banyak hal yang bisa kita bahas yang membuat kita sama-sama pandangan dan sudut pandang yang sama. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah.